ada dia. Jangan katakan hatiku rindu siang dan malam. Jangan katakan aku cemburu di malam ini. Oh angin, lagu apa I'm not.